Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 23 Juni 2020, maka masih kita lanjutkan pembahasan nasihat untuk penuntut ilmu syar'i, yang mana di zaman sekarang kita masuk kepada era new normal dan kebanyakan para thullabul ilm akan kembali beraktivitas di pondok-pondok pesantren mereka ataupun di ma'had-ma'had mereka. Maka sebelum mereka kembali untuk beraktivitas menuntut ilmu yang merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah, agar mereka mempunyai nilai-nilai dan norma-norma dan adab-adab yang harus dipegang untuk para penuntut ilmu. Maka pada kesempatan nasihat yang ke-11 ini, kami menghimbau kepada seluruh para wali murid dan bahkan kepada para murid-murid yang sudah bisa mawas diri dan mengevaluasi agar memilih dengan selektif guru-guru, ma'had-ma'had, pondok-pondok yang akan disimpan anak-anak kita, adik-adik kita, murid-murid, santri-santri untuk belajar di tangan para asatidzah ataupun guru-guru tersebut. Maka haruslah wali murid mencarikan tempat-tempat yang baik untuk para murid, untuk para santri, seperti pondok-pondok ahli sunnah dan pengajar-pengajar, guru-guru, asatidzah, masyayikh dari ahli sunnah as-salafiyah. Maka ini adalah perkara yang sangat urgen. Maka di nasihat yang ke-11 di sini, kita akan memberikan bagaimana sikap as-salaf dan bahkan bagaimana mereka sangat selektif untuk mencari guru-guru yang akan mengajari ilmu agama mereka. Maka oleh sebab itu, ya ibadallah, ihris ala ittikhad al-mudarris wa sahib salih fi halihi wa iyyaka wa qarini su. Maka selektiflah wahai saudara-saudaraku, wahai adik-adikku, wahai para santri, untuk pandai-pandai mengambil guru-guru yang kalian akan mengambil agama kalian padanya, dan juga mengambil teman-teman duduk yang dijadikan sebagai sahabat kental, the old friend, the best friend, agar dicari teman yang baik. Maka inilah dari nasihat salaf kita, salafuna saleh, baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga dari para sahabat dan para tabi'in, itba'ut tabi'in, dari mereka para as-salafus saleh. Adapun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud serta Imam At-Tirmidzi, yang mana datang dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Bahwa sungguhnya seorang muslim itu tergantung agamanya kepada agama dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dari the old friend, dari the best friend, dan dari guru-guru mereka, dari the teacher ataupun para masyayikh, the big scholar, dari ulama kibar ataupun dari asatidah, maka mereka yang akan menjadi titik acuan dari pengambilan suri tauladan. Maka dikatakan oleh Nabi, ar-rajulu ala dini khalilih, bahwa sungguhnya agama seseorang itu tergantung kepada agama dari the old friend, teman duduknya yang paling dekat, dan guru-guru dari teman duduk yang paling dekat, karena dia menjadi suri tauladan bagi kita. Dan begitupun teman-teman dekat kita, yang mana mereka adalah qorin, adalah tempat untuk mengadu, dan juga teman seia sekata, yang mana mereka akan mempengaruhi agama dari seseorang tersebut. Maka nasihat Nabi kita, ar-rajulu ala dini khalilih, bahwa manusia itu adalah makhluk yang selalu bergantung kepada orang yang lain. We are social people. Bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang selalu ini butuh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka Nabi mewanti-wanti, ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang agamanya itu tergantung kepada agama teman dekatnya, dari guru-gurunya, dari korin-korinnya. Lalu bagaimana kalau begitu? Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka agar seseorang itu selektif mencari dari guru dan mencari dari the old friend, teman paling dekat, man yukhalil, yang dijadikan untuk suri tauladan ataupun untuk bercengkrama dan melampiaskan, mengejawantahkan hatinya, curhat dan sebagainya, maka diberikan kepada mereka orang-orang yang baik, yang terpercaya agamanya. Maka di dalam hadis ini jelas, ar-rajulu ala dini khalilih fal yangdur ahadukum man yukhalil, bahwa agama seseorang tergantung kepada teman yang paling dekatnya. Maka selektiflah dalam mencari teman paling dekat, the old friend ataupun the teacher, guru-guru yang menjadi suri tauladan padanya. Ini adalah ucapan salaf kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kedudukan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud At-Tirmizi dari jalan Zuhair bin Muhammad, haddatsani Musa ibn Wardan an Abi Hurairah. Dilafaz Abi Daud dan Tirmidzi dengan lafaz ar-rajulu, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dengan sanad yang sama, dilafaz disebutkan al-mar'u, seseorang. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang hasan, karena Zuhair ibnu Muhammad di sini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, dan hadis ini telah dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih nomor 4264, dan berkata Syekh kami tentang hadis ini, hadza haditsun hasan, hadis ini adalah hadis yang hasan. Wa Zuhair ibn Muhammad yudha'af idza rawa anhu asy-Syamiyun. Maka Zuhair ibn Muhammad di sini didhaifkan jika yang meriwayatkan dari dia orang-orang dari Syam yang sekarang Suria. Jika murid-muridnya dari orang-orang Syam ataupun Suria, didhaifkan hadisnya. Walaisa Abu Daud wa Abu Amir bisyamiyain. Dan jika kita rujuk kepada riwayat Abi Daud dan At-Tirmidzi, disebutkan di sana dari murid-muridnya Abu Amir dan juga Abu Daud, maka keduanya bukan dari negeri Syam. Maka Syekh mengatakan, walaisa Abu Daud wa Abu Amir bisyamiyain. Maka hadis ini hadis yang hasan. Dan begitupun dari para ulama terdahulu seperti Imam At-Tirmidzi, di saat mengeluarkan hadisnya di Sahih At-Tirmidzi, dia mengatakan, hadza haditsun hasanun gharib. Dan ini diitlakkan haditsun hasanun gharib kepada hasan lidatih, Dan ini yang kita bisa hukumi dari hadis ini, hadis hasan lidatih. Maka dari sini, dari hadis ini disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Jamaah di dalam Tadhkiratus Sami', dan disebutkan oleh para ulama yang lain bahwa hadis ini adalah hadis nasihat dari Nabi agar kita pandai-pandai selektif mencari guru, mencari ustaz, mencari syekh yang akan menjadi qudwah bagi kita dalam kehidupan kita di saat kita mengambil ilmu darinya. Dan juga mengambil qarin yang khair, mengambil teman dekat yang baik. Kenapa? Yu'inuka ala tahsil maqasidik wa yusa'iduka ala takmilil fawaid wa yunashituka ala ziyadati talab wa yukhaffif anka ad-dajar wan nasb mawthuqan bidinihi wa amanatihi wa makarimi akhlaqihi wa yakunu nasihan lillah ghairu la'ibin wala lah. Maka dengan kamu pandai-pandai mengambil teman dekat, the old friend yang baik, apalagi guru-guru yang ahli sunnah, yang salafiyah, maka dia akan membantu kamu di saat kamu membutuhkan dari bimbingan dan hidayah, dan membantu kamu dalam mencapai apa yang kamu inginkan dari ilmu-ilmu syar'i. Tidak memberikan kebid'ahan, tidak memberikan ilmu-ilmu yang sesat, apalagi kesyirikan dan kekufuran. Seperti orang yang belajar kepada kelompok as-sufiyah, maka mereka akan diajari untuk melaksanakan peribadatan kepada wali-wali yang sudah meninggal, kepada habaib yang meninggal. Dan seorang yang belajar kepada orang-orang syiah akan diseret untuk melaksanakan pencelaan dari para sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar, dan melaksanakan kebid'ahan-kebid'ahan. Dan begitu pun orang-orang yang belajar kepada kelompok Al-Khawarij, apapun namanya, baik Ikhwanil Muslimin, baik As-Sururiyah, baik Khawarij seperti ISIS, maka mereka akan disibukkan untuk berdemonstrasi, disibukkan untuk berkudeta, disibukkan untuk mencela pemerintah sirran wa alaniyah secara terang-terangan atau di media sosial. Alhasil salah mencari guru, maka akan berakibat yang fatal. Dan juga yukhaffif anka ad-dajr wan nasb, jika kalian dalam menuntut ilmu malas ataupun sedih ataupun merasa lelah, maka dengan kita mempunyai guru yang baik akan menasihati kamu. Dan begitu pun mempunyai teman yang baik akan menasihati kamu dan akan meringankan beban yang ada pada kamu. Ini adalah faedah dari mendapatkan guru yang baik, bermanfaat di dunia dan di hari akhirah, dan mendapatkan juga teman-teman qarin, murid-murid yang bersama belajar yang baik. Yukhaffif anka ad-dajar wan nasb, maka di saat kalian sedih, kalian akan mengadu kepadanya dan akan disabarkan dalam menuntut ilmu, disabarkan dalam taat kepada Allah. Maka carilah guru yang mausukan bidinihi wa amanatihi wa makarimi akhlakihi. Maka dicarilah guru dan juga teman duduk yang dipercaya agamanya, manhajnya ahlus sunnah, as-salafiyah, dan amanahnya, dan akhlaknya yang mulia. Wa yakunu nasihan lillah, yang mana dia itu akan menasihati kamu untuk Allah, bukan untuk kelompoknya, bukan untuk hizbnya. Maka akan diajak murid-murid kepada al-haq, bukan dikadalin, bukan dilegitimasi keburukan menjadi kebaikan, bukan dilegitimasi kebid'ahan menjadi sunnah, tidak. Dan menjadi penasehat yang baik. Guerola ibin walalah, yang mana dia mendapatkan guru yang baik, guru ini akan mengarahkan kepada nasihat-nasihat yang baik, tidak diam dalam kemungkaran. Tidak seperti yang kebanyakan manusia sekarang mengambil guru-guru yang melempem, yang katanya wah enak belajar dengan orang-orang roja, orang-orang Ikhwanil Muslimin, tentram. Tidak ada bantah-bantahan sana dan sini. Maka ketahuilah, justru guru-guru yang melempem, melempem di saat melihat al-haq diinjak-injak, dan melempem untuk tidak mentahdir, mencela dari kelompok-kelompok yang salah, maka di saat gurunya menganjurkan agar duduk bersama kelompok jamaah tabligh, tidak apa-apa, mereka juga mempunyai suluk, mempunyai akhlak yang baik. Dan begitu pun menganjurkan murid-muridnya untuk belajar kepada orang-orang ikhwanil muslimin, mereka juga baik, ingin mendirikan daulah Islamiyah dan sebagainya. Maka akhirnya guru-guru yang seperti ini membiarkan murid-muridnya terjatuh dalam kebid'ahan, dan dibiarkan murid-muridnya duduk dengan kelompok-kelompok yang tidak benar agamanya, maka ini pada hakikatnya bukan guru yang pemberi nasihat. Membiarkan murid-muridnya dalam keadaan kesalahan. Maka guru-guru yang baik dari kelompok ahli sunnah, as-salafiyah, maka mereka an yakuna nasihon lillah ghairu la'ibin walalah. Mereka akan memberikan nasihat-nasihat yang benar, menunjukkan kepada as-sirat al-mustaqim yang benar, tanpa dia harus berbenturan dan merasa malu dengan murid-muridnya tidak. Maka carilah guru-guru dan teman duduk seperti ini. Dan begitu pun di dalam hadis ini, ar-rajulu ala dini khalilih fal yangdur ahadukum man yukhalil, juga di sini menjadi pendalilan bagi kita agar kita mengambil ilmu dari guru-guru tidak sembarangan. Fal yangdur ahadukum man yukhalil, maka selektiflah mencari guru yang menjadi tempat bertumpuknya suri tauladan dari amal-amal saleh. Maka oleh sebab itu as-salafus saleh zaman dahulu mereka menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu hanya kepada kelompok ahli sunnah saja. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam mukadimahnya dari jalan Sufyan ibn Uyainah an Mismar, maknanya Mismar ibn al-Kidam, Imam. Sami'tu Sa'ad ibn Ibrahim yaqulu la yuhadithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa thiqat. Maka tidaklah seseorang yang diambil ilmunya di saat meriwayatkan ini hadis dari Nabi, tidaklah diambil kecuali dia itu thiqat. Dan makna thiqat di sini adalah terpercaya dari agamanya. Di mana dia bukan seorang pendusta, dia seorang yang bertakwa kepada Allah, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lima seperti as-salah, az-zakah, puasa, haji dan umrah, dan juga mulazamah ala takwa, terus-menerus dalam ketakwaan. Ini orang-orang yang thiqat, di antaranya adalah mereka yang bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah. Adapun kelompok-kelompok al-mubtadi'ah tidak masuk kepada mereka. Dan begitupun yang diinginkan dengan as-siqat juga terpercaya ilmunya. Maknanya dia dalam keadaan hafal dari hadis-hadis Nabi dan pemahamannya sesuai pemahaman as-salafus saleh. Bukan hafalannya rusak sehingga ditakutkan dia memberikan hadis-hadis yang salah, bahkan yang palsu, dan hadis-hadis yang syad dan salah riwayatnya. Dan begitupun dari pemahaman as-salafus saleh, bukan hadis dari pemahaman dirinya ataupun pemahaman dari gembong-gembong hizbnya. Maka Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya telah menceritakan siapa Sa'ad Ibnu Ibrahim yang meriwayatkan athar ini. Berkata Sa'ad Ibnu Ibrahim, la yuhadith an Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa thiqat. Maka tidaklah meriwayatkan dari Nabi, dari guru-guru kita, kecuali mereka as-siqat. Maka Sa'ad Ibnu Ibrahim di sini, dia di tabaqah yang keempat dari ahli Madinah. Dan dia dulu seorang thiqah dan banyak sekali hadisnya. Dan Imam Ahmad pun mengatakan Sa'ad Ibnu Ibrahim, dia adalah waliu qadha al-Madinah. Yang mana dia adalah amir dari Madinah pada zamannya. Dan dulu dia fadilan, sangat mulia dari ilmu dan akhlaknya. Maka ini nasihat dari Sa'ad bin Ibrahim At-Tabi'i, yang mana dia adalah menganjurkan kepada kita tidak meriwayatkan hadis kecuali orang-orang ahlu sunnah as-salafiyah yang dipercaya agamanya dan akhlaknya, as-siqat dan hadis-hadisnya dan hafalannya. Dan begitu pun ucapan dari salaf kita Muhammad ibn Sirin, tabi'i shaghir yang masyhur, sangat kuat sekali manhaj dan juga agamanya dan juga ilmu hadisnya. Maka dia mengatakan, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya ilmu ini bagaikan agama, dan itu hakikatnya. Karena seseorang menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i, maka dia mempelajari agamanya, mengambil ilmu hadis dari fulan, mengambil ilmu bahkan lugatil arabiyah belajar dengan syekh fulan, ataupun mengambil apalagi ilmu tauhid, ilmu akidah dari syekh fulan, maka dia harus mengambil dari kelompok ahli sunnah as-salafiyah yang terpercaya agamanya dan manhajnya. Maka dikatakan oleh Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun, bahwa menuntut ilmu itu ibadah, dan guru-guru yang diambil harus selektif, karena menuntut ilmu ini adalah bagaikan mencari agama. Fangduru aman ta'huduna dinakum, maka kalian selektif, bukan seseorang yang tidak diketahui manhajnya kemudian belajar dengannya. Toh dia sih seorang muslim. Ada pengajian yang mengajar orang jamaah tabligh, maka dianjurkan di masjid untuk belajar dengannya. Maka ini bukan perkara yang baik. Tidak selektif mencari guru. Jamaah tabligh mau belajar apa? Ahlu sunnah semuanya mempunyai ilmu. Kenapa mesti mengambil dari jamaah tabligh? Akhlaknya bagus. Ahlu sunnah lebih baik akhlaknya, karena dia mempunyai ilmu. Apalagi jamaah tabligh tidak mempunyai ilmu hadis, ahlu sunnah mempunyai ilmu hadis. Jamaah tabligh tidak mempunyai ilmu fikih, maka diambil dari ahli sunnah. Semuanya ada pada ahli sunnah. Alhasil, di sini haruslah, kata Ibnu Sirin, seseorang mengambil agama itu, fangduru aman ta'khuduna dinakum, dilihat dari guru-gurunya. Siapa gurunya? Dan lebih deskriptif lagi, ucapan Imam Ibnu Sirin ini seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim di riwayat yang lain. Berkata Ibnu Sirin rahimahullah, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu sammulana rijalakum, fayanduru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum, wa yunduru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Berkata Imam Ibnu Sirin, di zaman kami dulu, atau di zaman mereka para salaf dahulu, para sahabat mengambil hadis dari Nabi, maka mereka tidak menanyakan sanad. Namun setelah terjadi zaman fitnah, terjadi ikhtilaf di kalangan kaum muslimin di dalam manhaj dan akidah, seperti hadis yang masyhur, hadis iftiraqul ummah dari Abdullah bin Amr ibn al-As dan dari Anas dan yang lainnya, sataftariku ummati ila thalathi wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Maka umatku, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan, semua di api neraka kecuali satu yang benar. Kemudian ditanyakan, siapa yang satu itu? Ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang ada padaku dan para sahabatku. Maka lafaz ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalan Al-Ifriqi, yang mana dia adalah rawi yang dhaif, namun telah datang di riwayat yang lain dengan lafaz Al-Jama'ah, dan di riwayat yang lain dari Abi Umamah dan Anas dari lafaz As-Sawadul A'zam. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka di sini berkata Ibnu Sirin, adapun setelah terjadi fitnah iftiraqul ummah, qalu sammulana rijalakum, maka tidaklah rawi meriwayatkan hadis, seorang guru meriwayatkan hadis kepada murid-muridnya, kecuali para murid menanyakan, sammulana rijalakum, tolong sebutkan sanadnya kepada Nabi, kepada para sahabat, siapa di sanadnya. Ditakutkan di sanadnya ada kelompok ahlul bid'ah, kelompok syiah yang berdusta, ataupun kelompok al-khawarij yang ekstrim pemikirannya, membunuh kaum muslimin seperti membunuh Ali dan membunuh Utsman. Fayungdor, maka mereka melihat ila ahli sunnah. Jika gurunya ahli sunnah, fayukhadhu hadithuhum. Jika dia ahli sunnah dan as-salafi, diambil ilmunya. Wa yumdaru ila ahli bidah, dan mereka melihat apakah rawi-rawi di sini dari kelompok ahli bidah, apakah guru-guru di sini dari kelompok ahli bidah, fala yukhadhu hadithuhum. Jika benar dari kelompok ahli bidah, dari kelompok khawarij, al-qadariyah, al-mu'tazilah, al-jabriyah, asy'ah, as-sabaiyah, maka an-nasibiyah juga, maka mereka ditinggal hadith-hadithnya. Maka ini nasihat dari Ibnu Sirin. Dan begitu pun dari Tawus Ibnu Kaisan, seorang tabi'i yang kabir juga, yang mana dia sangat keras kepada manhaj. Maka berkata muridnya Sulaiman Ibnu Musa, "Qultu li Tawus," aku berkata kepada Tawus, "Inna fulanan haddatsani bi kada wa kada." Dan di riwayat lain disebutkan, "Inna fulanan haddatsani kaita wa kaita." Maka telah meriwayatkan kepadaku seseorang dari guru yang mana dia mengajarkan ilmu, meriwayatkan kepadaku demikian dan demikian. Apa yang aku lakukan? Berkata Tawus kepada muridnya Sulaiman ibnu Musa, "In kana sahibak malian fahud anhu." Jika pada teman kamu ataupun guru kamu itu malian, apa makna malian? Ay maliun bima indahu minal ilm wal mu'tamad alaih fihi. Maka jika dia mempunyai ilmu yang terpercaya dari kelompok ahli sunnah, dari as-salafiyah, yang terpercaya ilmunya, bukan dari kelompok ahli bid'ah yang mentakwil-takwil ayat Al-Quran dan hadis sesuai hawa nafsunya, maka kata Tawus ibnu Kaisan, "In kana sahibuk malian fahud anhu." In kana sahibuk malian fahud anhu. Maka jika teman kamu itu atau guru kamu itu dalam keadaan terpercaya ilmunya, maka ambillah darinya. Maka inilah asar-asar dari salaf yang menganjurkan kepada kita agar kita selektif untuk mencari guru. Dan begitupun keutamaan dengan kita mengambil guru yang benar, yang terpercaya dari agamanya, manhajnya, akidahnya, maka faedahnya kita akan selamat di dunia dan juga di hari akhirah. Perkara yang sangat agung. Maka jangan sembarangan, wahai para wali-wali murid dan para bapak-bapak yang mana sekarang sudah mulai dibuka di mana-mana pondok-pondok pesantren, ma'had-ma'had, kemudian berpikir, "Saya akan memasukkan anak saya ke tempat jamaah tabligh. Saya akan memasukkan anak saya ke tempat kelompok as-sufiyah. Saya ingin memasukkan anak saya kepada pondok Ikhwanul Muslimin ataupun kepada kumpulan dai-dai melempem dari kumpulan dai-dai roja." Maka dimasukkan anaknya ke sana. Maka mereka nanti akan menjadi orang-orang yang melempem dan orang-orang yang tidak mengetahui manhaj. Jamaah tabligh dikiranya benar. Ikhwanul Muslimin dikiranya benar. Dan begitu pun mereka pada hakikatnya, meskipun melempem maknanya, mereka tidak menggubris masalah perpecahan umat, namun mereka sangat garang kepada kelompok ahli sunnah. Di saat ditanya, "Bagaimana belajar dengan Ustaz Fulan?" Katanya dia Ikhwanul Muslim, "Belajar kepadanya, ilmu padanya." "Oh, kepada Ustaz Fulan dia jamaah tabligh, belajar, dia punya ilmu." Tapi di saat bagaimana belajar dengan si Fulan, muridnya Syekh Muhaddis Fulan yang masyhur dengan manhaj salaf, "Oh jangan, mereka keras, mereka akan mencela para ulama dan sebagainya." Maka hakikatnya mereka para dai-dai melempem dari roja sururin, mereka tidak insaf. Di saat mereka ditanya tentang kelompok ahli bid'ah ataupun kelompok-kelompok yang sesat dalam dakwah, mereka akan memujinya. Namun di saat ditanya bagaimana dai ahli sunnah yang masyhur dari murid ahli sunnah, maka mereka akan mentahdirnya. Dan ini yang terjadi di zaman sekarang dari dai-dai sururiin, dai-dai roja di Indonesia dan sebagainya. Maka dari keutamaan mereka yang selektif mencari guru, tidak belajar kecuali kepada guru ahli sunnah, maka seperti disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Musa Al-Asy'ari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna mamatsalul jalisi shalih ka hamilil misk. Permisalan orang yang pandai selektif mencari teman, mencari guru, maka dia seperti orang yang duduk dengan orang yang menjual parfum. Maka fahamilul misk ima'an yuhdiyaka wa ima'an tabta minhu. Maka faedahnya di dunia ini, jika kamu tidak mempunyai uang dan hanya duduk di kiosnya, maka kiosnya akan bau harum. Dan kamu duduk padanya pun akan mempunyai nama yang baik. Good reputation. Di saat kamu duduk dengan orang-orang soleh, ahli sunnah, as-salafiyah, good reputation. Namun jika kamu duduk dengan kelompok ahli bid'ah, terutama ikhwanil muslimin, dan partai-partainya yang nama-namanya lain, ataupun ISIS, maka paling sedikit kamu akan dicela dan dicari oleh pemerintah karena teroris, karena pemberontak, karena mengajak manusia untuk berkumpul, melaksanakan demo, dan mencela pemerintah, dan sebagainya. Namun, orang-orang yang duduk dengan da'i-da'i ahli sunnah, kahamilil misk, maka dia akan harum baunya. Sehingga reputasinya sangat bagus. Siapa gurunya? Ustadz Fulan, Ustadz ahli sunnah. Tidak akan mengajak kepada inkilabat, wal mudhaharat, tidak akan mengajak kepada demonstrasi dan kudeta, dan mengajak kepada sunnah, tidak mengajak kepada kebid'ahan, tidak mengajak kepada peribadatan kepada kubur, melaksanakan haul dan mengambil barokah, ngalap barokah ke kuburan-kuburan wali-wali dan sebagainya. Seperti itu. Hamilul misk. Maka dia seperti orang yang duduk dengan orang-orang penjual parfum. Jika dia tidak bisa membeli, maka dia akan mencium bau harum darinya. Dan jika pulang pun, maka akan terbawa bau harum itu di jalan dan juga di rumahnya. Ataupun jika dia diberikan hadiah, maka ini yang paling baik. Diberikan hadiah dari Drakkar, ataupun Casablanca, Casanova, dan yang lainnya. Maka inilah dari keutamaan di dunia. Dari orang-orang yang mengambil guru-guru yang baik. Dan begitupun manafi' al-ukhrawiyah, kelak di hari kiamat, orang-orang yang belajar kepada kelompok ahli sunnah dan berteman dengan kelompok ahli sunnah, maka mereka akan saling tolong-menolong di hari akhirat. Adapun mereka orang-orang yang belajar kepada kelompok ahli bid'ah dan mengajari kepada kebid'ahan dan memerangi sunnah, maka antara murid dengan guru ataupun antara teman sejawat yang sama-sama melaksanakan hizbiyah dan memerangi dakwah kelompok ahli sunnah, maka mereka di dunia bekerja sama dalam keburukan, dan di hari akhirat mereka akan saling mencela di hadapan Allah. Seperti di dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Maka orang-orang yang dulu saling bekerja sama, berkolaborasi, baik kolaborasi antara guru dengan murid-muridnya, digerakkan murid-murid di pondoknya untuk menghancurkan dakwah ahli sunnah, menyebarkan dakwah-dakwah kesyirikan, dakwah-dakwah kebid'ahan, maka collaboration antara guru dengan pemilik ma'had dan dengan murid-murid di ma'had, ataupun sesama guru, ataupun sesama murid, untuk menghancurkan da'i-da'i ahli sunnah, al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din aduun, maka di hari kiamat mereka akan menyesal, karena di hadapan Allah, ternyata yang dulu mereka perjuangkan dari kebid'ahan, dari kesesatan, dari kesyirikan, ternyata itu adalah kebenaran. Dan apa-apa yang mereka bangga-banggakan, seperti Allah berfirman, kullu hizbin bimaladaihim farihun, setiap kelompok akan berbangga-bangga daripadanya, kelompok Syiah akan bangga kepada kelompoknya, kelompok As-Sufiyah akan bangga dengan kelompoknya dan merasa benar, kelompok Jamaatut Tabligh, Ikhwanil Muslimin, As-Sururiin, kelompok-kelompok yang lain akan merasa benar dari apa-apa yang ada pada diri-diri mereka. Maka ternyata dilihat di hari akhirat, ternyata mereka dalam keadaan kesesatan, maka mereka akan saling mencela dari guru dan teman mereka. Kamu sih dulu yang mengajak aku untuk mencela ustaz ahli sunnah. Oh, kamu yang dulu mengajak agar kita ini keluar dari masjid ahli sunnah. Oh, kamu wahai ustaz yang mengajari kami agar mencela ustaz ahli sunnah dengan ustaz yang keras. Dengan ustaz yang selalu mencela-cela orang lain. Sehingga kami pun mencelanya dan kami pun keluar dari majelisnya. Dan sekarang kami dalam keadaan di hari akhirah mengetahui bahwa apa yang kamu ucapkan adalah salah. Dan mereka dalam keadaan kebenaran. Maka di sini mereka akan di hari akhirah akan saling memusuhi di antara mereka. Dan saling berlepas diri dan saling menyalahkan. Dan hakikatnya don't blame to them, but blame to us or blame to yourself. Maka pada hakikat janganlah kalian nanti mencela guru-guru kalian dan teman-teman kalian, tetapi celaklah diri-diri kalian. Karena kalian yang tidak selektif mencari teman dan tidak selektif mencari guru. Dan begitupun dari keutamaan, di sini disebutkan di akhir ayat, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang berkolaborasi dalam kebaikan ahlu sunnah dengan ahlu sunnah, baik asatidah dengan asatidah ahlu sunnah, baik asatidah dengan murid-muridnya yang ahlu sunnah, ataupun para murid-murid ahlu sunnah yang berkumpul melaksanakan dakwah kepada kebaikan, maka mereka al-akhilla yawma idin dikecualikan bukan ba'duhum li ba'din adu, tetapi ba'duhum li ba'din akan menjadikan kebaikan, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam hadis yang lain mendeskripsikan bagaimana keadaan orang-orang yang dulu bermanhaj ahli sunnah dan bertakwa kepada Allah. Mereka berkolaborasi di dunia untuk berdakwah yang hak, dan mereka di hari akhirah tidak saling mencela dan tidak saling mencari kambing hitam, tetapi mereka saling memberikan syafaah. Seperti dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Faman antum bi ashadda li munashadatan fil haq. Fatabayyana lakum minal mu'mini yawma idin lil jabbar. Wa idza ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim yaquluna rabbana ikhwanuna kanu yusallun ma'ana wa yasumun ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Maka dikatakan oleh Nabi di hari kiamat kelak, dari hadis Abi Sa'idin Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di hari kiamat kelak kalian kaum muslimin, kalian kaum mukminin, maka kalian akan paling keras pengaduannya kepada Allah dari kecintaan sesama kalian dulu di dunia, di saat kalian hidup berdakwah bersama dan kalian hidup bekerja sama dalam kebaikan, bersimbiosis mutualisme dalam dakwah, dalam menuntut ilmu bersama guru kalian dan bersama teman-teman sejawat dari murid-murid ahli sunnah. Maka disebutkan oleh Nabi, jika di antara mereka dari teman-temannya yang selamat dari api neraka, wa idza ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim, maka mereka melihat saudara-saudaranya ada yang terbakar di api neraka. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa kaum muslimin bisa jadi dimasukkan kepada api neraka dikarenakan dosa-dosanya. Meskipun dia seorang ahli sunnah dan orang yang melaksanakan sholat, namun dia mempunyai dosa yang lain. Maka Allah tidak ridho sampai dia mati belum bertobat. Maka bisa jadi dia diazab di api neraka meskipun tidak forever in hell, tidak kekal tetapi hanya sementara. Maka orang-orang kaum muslimin akan sangat cemburu dan tidak ridho saudara-saudaranya dulu seperjuangan di dunia berdakwah untuk Allah, maka kemudian dimasukkan kepada api neraka. Maka mereka akan berkata, Rabbana, wahai Allah kami, ya Rabb kami, ikhwanuna, mereka adalah saudara-saudara kami dulu. Kanu yusalluna ma'ana, wa yasumun ma'ana, wa ya'maluna ma'ana. Bahwa dulu mereka sholat bersama kami di masjid, di rumahmu, wahai Allah. Wa yasumun ma'ana, dan kami dulu puasa bersama, baik Ramadan ataupun Senin dan Kamis, di pondok-pondok kami dulu. Wa ya'malun ma'ana, dan mereka melaksanakan amal-amal ibadah bersama kami dan belajar bersama kami dan berdakwah bersama kami, maka mereka mengadu kepada Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala di hadis kursi ini, idhabu faman wajabtum fi qalbihi mithqala dzarratin min dinarin min imanin fa akhrijuhu wa yuharrimullahu suwarahum ala nar fa ya'tunahum wa ba'dhuhum qad ghaba finnar ila qadamihi ila ansafi saqihi fa yakhrujuna man arafu fa yakhrujuna man arafu minhum. Maka dikatakan oleh Allah, maka keluarkanlah mereka. Bagi mereka orang-orang yang mempunyai di hati-hatinya itu sebiji dinar, sebiji sawi dari keimanan, maka keluarkanlah. Dan diharamkan wajah-wajah mereka untuk dibakar di api neraka. Maka diketahui dari wajah-wajah mereka. Maka di antara mereka ada yang sudah termakan betisnya, sebagian dari badannya, dari api neraka. Sampai kepada keadaan yang sangat keras itu, maka dikeluarkanlah, diberikan syafaat kaum mukminin yang diadab di api neraka oleh saudara-saudara mereka. Maka ini keutamaan dari mempunyai teman yang baik, dari guru-guru ahli sunnah, dan dari teman-teman, the old friend dari ahli sunnah, teman-teman belajar seperjuangan, teman-teman berdakwah, maka mereka akan memberikan syafaat kepada saudaranya. Berbeda dengan teman-teman dari kelompok ahlul bid'ah, maka mereka yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Dan begitu pun mereka akan dimasukkan kepada surga bersama saudara-saudara mereka, seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, qala rajulun ya Rasulullah mata sa'ah qala wa ma a'dadta laha falam yadhkur kabiran qala walakinni uhibbullah wa rasulah qala fa anta ma'aman ahbabta. Maka seseorang datang kepada Nabi bertanya tentang bagaimana hari kiamat, kapan datang dan sebagainya, maka Nabi di sini tidak bisa memberikan jawaban karena ini perkara yang gaib. Namun dikatakan walakinni uhibbullah wa rasulah, aku ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Aku cinta kepadamu wahai Rasulullah. Dikatakan oleh Nabi, anta ma'aman ahbabta. Maka kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Di mana Nabi akan masuk kepada surga, maka dia akan ikut kepada surga karena mencintai Nabi. Maka ini dari keutamaan orang-orang yang mencintai sesama mereka dari kelompok ahli sunnah. Apalagi guru-guru mereka dari ahli sunnah, mencintai guru-guru ahli sunnah dari para masyayikh-masyayikh ahli sunnah yang membimbingnya, maka dia mencintai guru-gurunya ahli sunnah, dia akan diikutkan dengan orang-orang yang dicintainya. Maka anta ma'aman ahbabta, jika kalian mencintai Nabi Muhammad dan mencintai guru-guru kalian yang semanhad dengan Nabi Muhammad, di mana kalian mempunyai guru-guru ahli sunnah dan kalian mencintainya, maka mereka akan dimasukkan kepada surga dan kamu pun akan ikut kepada surga dikarenakan mengikuti guru-guru kalian dan teman-teman kalian. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Maka al-khulasah dari pelajaran kami, selektiflah mencari teman, selektiflah mencari guru, carilah guru dan teman hanya ahlu sunnah dan jangan duduk dengan kelompok ahlul bid'ah. Wa naktafi ila huna wa barakallahu fi ilmikum. What to be like.